Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sudah membaca pasal pertama tentang hubbun nisa, tentang masalah mencintai wanita. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan sebagai manusia, beliau suka dari dunia kalian, an-nisa wat-tib, wanita dan minyak wangi. Artinya Rasulullah SAW mencintai istri-istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, yang terakhir kita bacakan riwayat dari Imam An-Nasa'i rahimahullah yang membawakan sanadnya sampai kepada Anas bahwa lam yakun syai'un ahabba ila Rasulullah SAW ba'dan nisa'i minal khail, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lebih beliau cintai setelah an-nisa, setelah para istrinya, adalah al-khail, kuda-kuda. Berarti beliau menyukai dari dunia kita ini adalah para istrinya, minyak wangi, dan kuda. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada satu kelompok atau satu aliran yang menyatakan aku tidak akan menikahi para wanita karena para wanita itu menyibukkan aku dari ibadah dan sebagainya, maka kita akan katakan bahwa ini adalah sesuatu yang berlebihan, melampaui batas, dan itu adalah ghulu. Rasulullah SAW membantah mereka dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku menikahi para wanita. Wa ana atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Yang berikutnya, Imam An-Nasa'i rahimahullah membawakan hadis-hadis dalam bab mailur rajul ila ba'di nisa'ihi duna ba'd. Bab tentang kecenderungan seseorang laki-laki kepada sebagian istrinya. Qala akhbarana Amr ibn Ali, qala akhbarana Abdul Rahman, qala akhbarana Hammam an Qatadah, an An-Nadr ibn Anas, an Bashir ibn Nahik, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dibawakan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau berkata, man kana lahum ra'atani yamilu li ahadihima ala al-ukhra ja'a yawmal qiyamati ahad shiqqayhi ma'il. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, barang siapa yang memiliki dua istri kemudian dia cenderung kepada salah satunya daripada yang lain, maka dia akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring. Ikhwan fillah a'azzakumullah, hadis ini di samping Imam Nasa'i yang meriwayatkan, juga dikeluarkan hadis ini oleh Abu Dawud dalam sunannya, Tirmizi dalam sunannya, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan juga Imam Hakim dalam mustadraknya. Dan Imam Hakim menyatakan hada hadisun sahih ala syartu sayyikhain walam yukhrijahu. Kata beliau, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak mengeluarkan. Wa wafaqahu adh-dhahabi, dan disepakati ucapan Al-Hakim ini oleh adh-dhahabi. rahimahumullahu ajma'in. Juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan. Dan juga disebutkan dalam kitab-kitab lainnya, wasahhahahu Al-Albani fi Irwa'il Ghalil, dan Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Hadis ini sangat jelas sesuai dengan judul yang diberikan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, bahwa pembahasannya tentang kecenderungan seseorang laki-laki kepada salah satu istrinya. Dan dikatakan ancamannya bahwa nanti yaumul qiyamah salah satu sisinya akan miring. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan tentang makna kecenderungan tadi adalah mailan fi'liyan. Ini catatan penting, masya Allah. Sebagaimana disebutkan oleh sekian para ulama, bahwa makna mail adalah mailan fi'liyan. Kalau kecenderungan dalam bentuk fi'il, dalam bentuk perbuatan. Itu yang manhiyun anha, itu yang dilarang. Berbeda dengan kecenderungan hati. Kalau kecenderungan hati adalah sesuatu yang tidak kita miliki, artinya tidak bisa kita kuasai. Fala yu'akhad bil mailil qalbi, maka kecenderungan hati tidak ada hukumnya. Idza sawa bainahuma fi fi'lil qasm. Kalau dia memiliki kecenderungan hati pada salah satunya, tetapi perbuatannya tetap memberikan haknya masing-masing, memberikan nafkahnya pada masing-masingnya dengan adil, dan juga membagi waktunya, membagi harinya dengan adil, maka dia tidak berdosa dengan kecenderungan hatinya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 129. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلُوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا, kalian tidak akan mampu, أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, kalian tidak akan mampu untuk bersifat adil pada para wanita, pada para istri-istri kalian. Walau harustum, walaupun kalian bersungguh-sungguh. Fala tamilu kullal mail, maka janganlah kalian cenderung dengan seluruh kecenderungan. Fatadaruha kal muallaqah, maka kalian biarkan yang lain seperti barang tergantung. Muallaqah, dianggap sebagai istri, tidak didatangi juga tidak, makanya tidak jelas. Dicerai juga tidak. Kal muallaqah, seperti barang tergantung. Ikhwan ibn a'azakullah, ayat ini yang kita baca ini, kata Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa masalah keadilan kalian tidak akan mampu kalau dalam masalah kecenderungan hati. Akhbar ta'ala binafil istita'a fil adli bainan nisa, wadhalika fi mailit taba' bil mahabbah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya yang Allah katakan kalian tidak akan sanggup bersikap adil adalah dalam masalah kecenderungan hati dan kecintaan, termasuk di dalamnya al-jima', termasuk di dalamnya al-hawd minal qalb. Ini sesuatu yang tidak bisa untuk kita bersikap adil, gak akan bisa, gak akan mampu. Mengapa demikian? Karena yang namanya manusia hatinya di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Otomatis dia akan lebih suka sama yang ini dan kurang sama yang itu, dan itu wajar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai?" Rasulullah SAW menjawab, "Aisyah." Aisyah istrinya yang paling dicintainya. Maka orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, yang aku maksud adalah dari kalangan laki-laki." Maka Nabi menjawab, "Abuha," bapaknya. "Kemudian siapa?" "Kemudian fulan, kemudian fulan, kemudian fulan." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Nabi dengan tegas ketika ditanya man ahabban nas, atau siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah, dijawab Aisyah. Maka Aisyah adalah istri yang paling dicintainya radhiyallahu taala anha. Maka ini menunjukkan bahwa cinta pada seseorang istri dan cinta pada istri yang lainnya akan berbeda, dan masing-masing manusia memiliki kecenderungan pada salah satunya. Dan ini yang Allah katakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian enggak akan mampu bersikap adil walaupun bersungguh-sungguh. Tetapi fala tamilu kullal mail. Tetapi jangan kalian cenderung 100% kepada yang satu. Disebutkan maknanya oleh Mujahid rahimahullah, la tata'ammadul isa'ah bal ilzamut taswiyah fil qasmi wan nafaqah. Kata Mujahid rahimahullah, mana ayat ini fala tamilu kullal mail, jangan cenderung seluruhnya. Maknanya kata Mujahid, jangan menyengaja menyakiti yang satu. Jangan menyengaja engkau memberikan yang ini, tidak memberikan pada yang sana. Ilzamut taswiyah, tetap engkau harus berpegang dengan taswiyah. Ini keadilan dalam masalah pemberian. Keadilan dalam masalah giliran. Keadilan dalam masalah qasam, pembagian-pembagian. Wa nafaqah, dalam masalah nafkah. Sehingga, walaupun hati cenderung kepada yang ini lebih daripada yang itu, tetapi tetap waktunya datang kepada istri yang ini, dia akan tetap datang. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam An-Nasa'i sungguh sangat pantas untuk membahas masalah ini, karena beliau memiliki 4 istri dan juga memiliki 2 budak, dan beliau menggilirnya seperti orang merdeka. Artinya beliau bersikap adil, bahkan bukan hanya pada istri-istrinya saja, bahkan kepada budaknya pun dia berikan. Dan dia datangi seperti orang merdeka, padahal budaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di antara pujian-pujian para ulama kepada beliau adalah masalah ini. Masalah bagaimana beliau bersikap adil kepada istri-istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh dalam riwayat Tirmidzi, Ma'il disebutkan di sana dengan lafaz saqit, ahadu syiqqihi saqit, salah satu bagian dari dirinya akan jatuh. Ini makna ancaman tadi kepada orang yang tidak adil dalam pembagian, tidak adil dalam masalah giliran, atau tidak adil dalam masalah-masalah yang sifatnya amal atau fisik, kecuali jima'. Karena jima, kata para ulama, juga sama seperti masalah hati. Tidak bisa diatur. Tidak bisa direncanakan. Kadang-kadang dia berhasrat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang muncul keinginan, maka terjadilah yang namanya jima. Kadang-kadang sedang ada sesuatu di pikirannya, atau sedang ada sesuatu di dalam masalah badannya dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa memberikan pada istrinya sedekah di malam itu. Tetapi tetap dia datangi, tetap dia bermalam di tempat tersebut. Ini yang harus adil. Sehingga yang rajih dari pendapat para ulama, bahwa jima' tidak termasuk yang harus adil. Artinya, pandai-pandai mereka para istri tadi, bagaimana dia mendapatkan dari suaminya sedekah, atau mendapatkan dari suaminya kebaikan-kebaikan yang lain. Karena dikatakan oleh Nabi kepada para wanita, lihatlah bagaimana engkau terhadap suamimu, karena dia adalah jannatuki wa naruki, karena dia itu adalah surgamu atau nerakamu. Kadang-kadang kamu yang menyebabkan dia menjadi surga, kadang-kadang engkau yang menyebabkan dia jadi neraka. Maka barakallahu fikum, bab kedua ini disebutkan 2 hadis sesungguhnya. Hadis yang kedua, walaupun diriwayatkan pula dari sekian banyak para ahli hadis, dikeluarkan oleh Abu Daud juga dan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam Musnad, dan Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan juga Hakim. Wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Tetapi Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini ada kelemahan. Apa itu? Kalimatnya bahwa Rasulullah SAW membagi waktunya bagi para istri-istrinya, faya'adil, dan beliau bersikap adil. Setelah bersikap adil seadil-adilnya, beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allahumma hada fi'li, ya Allah inilah perbuatanku, fima amlik, dalam apa yang aku miliki, fala talumni fima tamlik wala amlik, ya Allah inilah apa yang aku bisa, yang aku miliki, dan jangan cerca aku pada apa yang aku tidak miliki, yang engkau miliki. Ini apa yang engkau miliki dan aku tidak miliki. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, secara makna terkandung di dalam ayat tadi. Secara makna terkandung dalam ayat tadi, ya Allah, aku berusaha untuk adil dalam pembagian-pembagian yang zahir. Pembagian yang zahir, apakah dalam masalah nafkah, dalam masalah waktunya, ila akhirnya. Tetapi fala talumni fima tamlik wala amlik, dan jangan cerca aku pada apa yang aku tidak miliki. Engkau yang memiliki masalah tersebut, yaitu kecenderungan hati. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengatur hati? Otomatis dia akan lebih cinta pada yang ini, kurang dari yang itu masing-masing. Demikian pula masalah tadi, masalah hasrat tadi, sehingga tidak mungkin dia bisa adil dalam masalah jima. Kadang-kadang dia memberikan pada yang ini, kadang-kadang justru pada yang lain dia dalam keadaan tidak semangat, ila akhirnya, maka itu adalah sesuatu yang bukan kita miliki, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Demikian pula masalah hati ada di dua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama tausiah dari Al-Ustadz Muhammad bin Mar'asirid hafizullah ta'ala, dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung kita akan baca pertanyaan pertama ya. Bismillah Fahan Ustadz, mohon nasihatnya untuk suami yang masih sering menghabiskan waktunya, waktu luangnya untuk bermain game. Jazakumullah khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali kalau waktunya digunakan untuk main game. Masih banyak waktu-waktu atau masih banyak perkara-perkara yang harus dia kerjakan selain main game. Barakallahu fikum. Inna li jasadika 'alaika haqq wa inna li ahlika 'alaika haqq. Kalimat-kalimat ini terucap dari seorang sahabat dan didukung oleh Rasulullah SAW dan dibenarkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya bagi Allah ada hak yang harus kamu tunaikan. Inna lillahi alaika haq, wa inna li ahlika alaika haq, wa inna li jasadika alaika haq. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya ada hak Allah yang harus kamu tunaikan, maka tunaikan hak Allah. A'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah masing-masing hak-haknya. Hak Allah tunaikanlah untuk Allah Ta'ala. Hak keluarga tunaikanlah untuk keluarga. Hak istri, hak anak-anak, tunaikanlah untuk mereka. Wali jasadika, dan pada badanmu ada hak juga yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Apalagi ba'dal isya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak suka al hadis ba'da al isya, tidak suka ada obrolan, ngobrol setelah isya, dan itu obrol dengan orang lain. Mengapa? Karena ba'da al isya itu urusan keluarga, hak istri, hak mereka. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini sedikit vulgar ya, ini semata-mata karena semua butuh ilmu katanya. Fahan Ustadz, bagaimana ketika suami istri ingin berhubungan tapi melakukan oral ya, ini dalam rangka tidak lain agar sang suami bisa bergairah dan ya bisa bergairah. Dan ini dilakukan dengan keikhlasan istri, dan kalau tidak demikian suami tidak bergairah. Mohon nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya masalah ini dan beliau mengatakan kalau minta, ini kalau suaminya minta kasih saja. Itu jawaban ringkas dari beliau. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Selanjutnya, bismillah, afan Ustaz, mohon bimbingannya. Ana mempunyai madu ya, ana sendiri yang mencarinya. Menurut ana wajar, ana cemburu, dicarikan, mencari sendiri, tabiat wanita itu cemburu dengan madunya. Baik istri yang satu, dua, tiga, atau empat. Dalam perjalanan, pada akhirnya ana mengambil sikap diam, karena tidak ingin berdebat terus dengan madu ana. Itu pun atas saran seseorang ustazah. Saat ini ana hamil dan keguguran. Pada akhirnya suami ana hanya diam, bahkan suami ana bilang kepada yang muda, bilang yang muda saja yang hamil. Begitu madu ana hamil, hamil palsu, walau alami, nangis-nangis. Aku pun ikut menyejukkan hatinya, ana hanya mengelus dada, ana benar-benar kecewa Ustaz, suami ana lebih mempercayai madu ana, bahkan madu ana... Pertanyaan apa curhat? Walau alam, entah ada pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya langsung aja ya. Oh, Masya Allah, panjang. Iya, enam Ustaz. Bagaimana agar hati dan pikiran saya tenang, Ustaz? Barakallahu fikum, mungkin seperti itu. Nah, itu kan ringkas jadi. Nah. Barakallahu fikum, agar tenang hati, agar ikhlas, tidak gelisah, agar bisa meredam amarah, maka hendaklah meningkatkan keikhlasan. Seorang suami hendaklah ikhlas dalam memberikan hak-hak istri. Demikian pula seorang istri hendaklah ikhlas dalam memberikan hak-hak suami. Sehingga ketika mereka ikhlas, mereka tidak menghitung. Tidak menghitung timbal balik. Saya sudah berikan ini pada suami saya, tapi suami tidak berikan itu pada saya. Demikian pula suami, kalau tidak ikhlas akan berkata seperti itu. Saya sudah berikan kamu demikian, tapi sang istri tidak mau berikan pada saya begini. Karena urusannya adalah wala tamnun tastakthir, kata Allah. Jangan memberikan karena sesuatu yang ingin lebih banyak. Hendaklah masing-masing memberikan hak yang lainnya karena Allah SWT, untuk Allah SWT. Maka berikanlah hak suami untuk suami karena Allah SWT. Niscaya Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, afan Ustaz, ana izin bertanya, jika seorang suami mampu untuk berpoligami, namun sang istri malah minta bercerai, apakah sang istri ini tidak kona'ah, padahal sang suami ini belum ingin berpoligami demi menurunkan syahwatnya? Jazakumullah khairan. Istrinya minta cerai. Nah. Mungkin izin beliau kayaknya, izin sama istrinya, tapi istrinya minta cerai mungkin. Apakah termasuk... Ya, seorang suami ketika ingin berpoligami, ingin ta'adud, hendaklah sudah mempersiapkan istrinya baik-baik. Mempersiapkan istrinya matang-matang. Sudah mendidiknya, sudah memberikan ilmu padanya, sudah. Sehingga ketika dia akan ta'adud, dia sudah yakin. Wah, istri saya akan bisa tabah, bisa kokoh, kuat, dan seterusnya. Kalau sudah ghalabatudzan, yakni ghalabatudzan itu dugaan kuat, mampu dan kuat, memiliki ilmu, tabah, bismillah, tawakal Allah, silahkan, kerjakan. Sehingga engkau benar-benar berta'adud. Karena sebab banyak orang yang karena salah perhitungan, maka yang dilakukan oleh dia bukan ta'adud, tapi ganti istri. Sebab ketika dia ta'adud, istri yang pertama minta cerai, berantakan, bubar. Maka tetap saja satu. Maka saya akan katakan, kamu masih belum ta'adud. Karena masih satu istrinya. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya ta'adud itu adalah sunnatul rijal. Sunnatul rijal artinya sunnahnya orang-orang laki-laki yang kuat. Laki-laki yang memang benar-benar memiliki rujulah, kepemimpinan. Dia bisa memimpin sekian istri dengan baik, dengan adil, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Sehingga berjalan dengan baik dalam segala sisinya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik pada istrinya agar kembali sabar, dan tidak meminta cerai dari suaminya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada siapa-siapa yang berniat baik. Wallahu taala alam. Amin, Ustaz. Selanjutnya, bismillah. Ustaz mohon nasihatnya bagi seorang istri yang belum bisa mencintai suami dengan alasan suaminya masih banyak berbuat dosa. Meskipun suaminya ahlu sunnah, suaminya masih suka berbuat maksiat, malas-malasan untuk beribadah, dan jika dinasihati tidak diterima. Barakallahu fikum. Iya. Kita semua banyak berbuat dosa, barakallahu fikum. Enggak ada satu orang pun yang maksum, yang bersih dari dosa. Maka kita jangan sampai seperti apa kata pepatah, kalau engkau mencari air yang tidak keruh, engkau tidak akan minum selamanya. Artinya dari pepatah tersebut, kalau engkau ingin mendapatkan suami yang tidak memiliki kekurangan, engkau tidak akan memiliki suami selama-lamanya. Sehingga kalau perlu dijawab adalah jawaban yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau engkau melihat ada kekurangan pada suami, maka hendaklah mengimbanginya dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya dan dengan kebaikan kamu terhadapnya, mudah-mudahan dia akan menjadi baik. Idfa billati hiya ahsan. Kalau kepada orang lain saja Allah turunkan wahyunya, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik, apalagi terhadap suami sendiri. Kejelekannya dibalas dengan kebaikan, sehingga luluh hatinya dengan nasihat-nasihat lembut dari istrinya akan luluh. Barakallahu fikum. Di samping itu juga keikhlasan tadi saya katakan harus selalu ada. Maka tetaplah engkau melayaninya walaupun mungkin engkau kurang cinta kepadanya. Mengapa? Karena walaupun engkau kurang cinta, separuh cinta, sepertiga, seperlima, atau 50%, 70%, terserah. Tetapi engkau sekarang sudah jadi istri. Dan engkau berkewajiban untuk memperlakukan suami sebagai suami. Maka lakukanlah kewajiban itu. Itu yang saya maksud, Allah Ta'ala alam. Jadi jangan kemudian karena merasa saya sudah kurang cinta, kemudian engkau menghentikan segala perkara-perkara yang merupakan kewajiban seorang istri pada suami. Dengan kewajiban-kewajiban tadi dilakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meluluhkan hati sang suami, karena akan seseorang akan luluh dengan kebaikan-kebaikan sang istri tadi, insyaallah biidznillah taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disebutkan hadis, apabila kita tidak bisa berbuat adil pada istri-istri kita, kelak di yaumil qiyamah akan sisinya miring. Apa maksud dari hadis tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Sudah disebutkan tadi dalam salah satu riwayat disebutkan dengan syiqqihi saqit, salah satu sisinya jatuh. Disebut syiq maknanya adalah nisfuhu, dari separuh badannya itu jatuh ke bawah. Wallahu taala a'lam. Wa hadhihi ziyadatun fit ta'dzib, dalam Tuhfatul Ahwadi disebutkan maknanya adalah bahwa itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Namsat. Alhamdulillah telah kita simak bersama, dan ini adalah pertanyaan terakhir yang kita bacakan, dan jazakallahu khairan pada Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizullah ta'ala telah memberikan tausiah dan juga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat seluruh pendengar Setia Indosiar di mana saja berada, dan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi pekan depan pada waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.